Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazida. Amma ba'du, ikhwanil kiram. Akramani wa akramakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada tiga pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan pembacaan hadis yang luar biasa, hadis tentang Raja Najasyi yang kita selesaikan dalam tiga malam pertemuan. Kemudian kita akan membaca juga hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan hadis-hadis panjang dari hadis-hadis Nabawi. Sampai tiba waktunya nanti kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab yang telah kita sepakati, Qulubul Rijal wa taghayyuruha min hadin ila hal, milik Syekh Sa'd bin La'as al-Yafi'i. Di depan kita ada sebuah hadis dari Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, yang juga tergolong hadis yang panjang, luar biasa panjangnya, kita akan baca pada pertemuan kita malam ini. Tepatnya pada urutan ke-6. Ini nomor hadis yang ke-6 dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dari Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, Sahih Bukhari, bab atau 6, kitab yang pertama dari Sahih Bukhari. Kalau pada hadis yang sebelumnya dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang Raja Najasyi, kalau hadis ini masih berkaitan dengan raja-raja, namun raja yang dimaksud adalah pembesar kerajaan Romawi dan dia adalah Raja Herakl. Kita akan baca kisahnya. Langsung kita baca kata Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi', masyhur dengan kunya Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib An-Zuhri Muhammad bin Muslim. Qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, cucu Abdullah bin Mas'ud. Saya maksud kami cucu Utbah bin Mas'ud. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ini milik Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Bukhari. Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu. Ibn Abbas mengisahkan kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Sufyan memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abu Sufyan namanya Suhr bin Harb. Jadi ini kisah tentang Abu Sufyan, yang mana ketika ini dia masih musyrik dan akan dia masuk Islam nantinya pada periode Madinah, beberapa tahun setelah kisah ini. Jadi dia masuk Islam pada Fathu Makkah atau sebelumnya lagi, pada tahun ke-8 Hijriah. Yang sebelumnya dia adalah termasuk musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masuk Islam, bagus keislamannya. Anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas langsung menerima kisah ini dari lisannya Abu Sufyan. An-Nahirakal arsala ilaihi fi rukbin min Quraisy wa kana tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Abu Sufyan memberitahukan bahwasanya Hirakal arsala ilai, ya arsala mengutus, namun ilai artinya memanggil. Hirakal memanggil Abu Sufyan. Dia berserta rombongan dagang dari Quraisy yang menuju ke Syam. Jadi ini kisahnya terjadi di Syam, Syria atau Suria. Nah, karena waktu itu tahun-tahun tersebut masih dikuasai oleh kerajaan Romawi, Romawi Timur, Bizantinium, yang pemimpin mereka adalah Hirakal. Dan perjalanan ini, yakni Abu Sufyan sebagai pemimpin dari rombongan dagang dari Quraisy berangkat ke Syam dengan tujuan dagang. Dan disebutkan di sini bahwasanya fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Perjalanan dagang atau niaga ini berlangsung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian perdamaian antara beliau dengan kuffar Quraisy. Dan ini kesempatan, peluang. Nah, orang di peta menunjukkan bahwasanya nah Mekah ketika ingin menuju ke Syam, ke arah Suria, Syria, Palestina dan sekitarnya, mereka akan melewati nah perlintasan gerbang kota Madinah. Gerbang kota Madinah. Dan itu harus, kalaupun mereka memilih jalan lain, akan memutar jauh sampai ke arah Irak lewat Najd. Jalan paling pintasnya adalah nah pesisir pantai dan akan melewati gerbang kota Madinah. Beberapa tahun sebelum terjadinya perjanjian perdamaian ini, para sahabat ridhoallahi alaihi majma'in ketika mendengar bahwasanya rombongan dagang milik kaum Quraisy ketika ingin meranjak menuju ke Syam, mereka selalu hadang. Nah, mereka hadang dengan tujuan ingin merampas perniagaan mereka, barang dagangan mereka. Tidaklah perang Badar, tidaklah perang Uhud terjadi kecuali dengan sebab tersebut, dengan tujuan ingin berangkat menuju ke Syam, akhirnya dihadang oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Karena pasti mereka melintas di depan gerbang kota Madinah. Namun ketika ini mereka dengan leluasa pergi, yakni kaum Quraisy membawa barang dagangan mereka pergi menuju ke Syam dengan tujuan untuk berdagang. Mereka leluasa untuk pergi karena sementara terjadi perjanjian perdamaian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin, dengan kaum Quraisy di Hudaybiyah. Perjanjian perdamaian di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar tahun ke-6 akhir atau tahun ke-7. Ke-6, tahun ke-7 Hijriah. Dan akan datang nanti juga keterangan dari Abu Sufyan bahwasanya ini sebagai bentuk pembuktian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, terpercaya, tidak mengingkari kesepakatan. Dan dari isi perjanjian tersebut di Hudaybiyah adalah untuk menahan kontak senjata selama kurun waktu 10 tahun. Dan seterusnya, dan beberapa pasal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini awal ceritanya demikian. Kenapa terjadi 6 pemanggilan dari Hirakal, pembesar kerajaan Romawi, kepada Abu Sufyan. Yang mana Abu Sufyan sebagai pemimpin dalam rombongan dagang dari Quraisy. Fa'atauhu wa hum bi'iliya fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu udama'ur rum summa da'ahum wa da'a bi tarjumanihi. Mari masuk pada inti cerita. Kata Ibnu Abbas, akhirnya Abu Sufyan dan juga kuffar Quraisy mendatangi atau memenuhi pemanggilan Raja Romawi Bizantinium, Romawi Timur. Dan mereka sedang berada di tempat namanya Ilia. Ilia di daerah Syria sekarang. dia yakni Raja Hirakl memanggil mereka yakni rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dipanggil ke majelisnya, dipanggil ke kerajaannya, dipanggil ke istana negara, dan di sisi dia terdapat para pembesar kerajaan Romawi, terdapat pejabat teras, terdapat para menteri, nah, petinggi-petinggi dari kerajaan Romawi ikut hadir di pertemuan tersebut. Artinya ini adalah pertemuan penting. Ketika Raja Najasy, nah maksud kami, ketika Raja Hirakl, pembesar kerajaan Romawi, ingin melakukan satu pertemuan, kemudian dia memanggil para petinggi dari kerajaan Romawi, pejabat terasnya, mereka maksudnya ini adalah pertemuan yang penting. Yang tidak biasanya melakukan pertemuan tersebut kecuali resmi. Demikian juga Raja Romawi memanggil penterjemah, ahli bahasa. Nah, yang menerjemahkan dari bahasa Romawi, yakni bahasa Ibrani ketika itu, ke dalam bahasa Arab. Ya, mana Abu Sufyan dan kaum Quraisy berasal dari Arab. Jadi ada penterjemah di antara naam dua bahasa ini. Faqala Mulailah, Raja Hirakl melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada naam rombongan dagang Quraisy. Ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi? Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Raja Hirakl, pembesar kerajaan Romawi, ditanyakan pada rombongan dagang, siapa di antara kalian yang paling dekat garis keturunannya dengan seseorang yang mengaku nabi ini? Nah, artinya berita sudah sampai ke telinga Raja Romawi, pembesar kerajaan Romawi, Hirakl. Akan datang nanti juga bahwasanya berita tersebut sampai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke seluruh pembesar-pembesar kerajaan yang ada ketika itu, termasuk beliau kirim surat kepada enam pembesar kerajaan Romawi, Hirakl. Artinya surat sudah sampai kepada dia. Beliau juga mengirim surat kepada pembesar kerajaan Persia namanya Kisro. Beliau juga mengirim surat kepada pembesar kerajaan Nam Habasyah. Dan dia menerima dengan lapang dada. Beliau juga mengirim surat kepada Nam pembesar kerajaan, kerajaan kecil di Alexandria, di terusan Suez, yang dipimpin oleh Raja Mukukis. Beliau juga mengirim Nam kepada pembesar di Yaman, di Oman, dari kabilah-kabilah tertinggi yang memimpin enam di lokasi tersebut. Beliau juga mengirim kepada beberapa pembesar di Bahrain dengan maksud dan tujuan untuk mengajak mereka masuk memeluk agama Islam, termasuk surat yang Rasulullah SAW sampaikan atau kirim kepada Raja Hirakl, pembesar kerajaan Romawi, adalah untuk mengajak masuk memeluk agama Islam. Isi surat tersebut adalah min muhammad, bismillahirrahmanirrahim, salamun ala man ittaba'al huda min muhammadin rasulillah ila adhimir rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wa illa fa'alaika ismul arisiyin. Nah, isinya kurang lebih demikian. Isi suratnya adalah bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana beliau memulai catatan-catatan penting beliau, termasuk surat kepada pembesar-pembesar kerajaan di dunia. Beliau menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Isi surat ini berasal dari Muhammad, utusan Allah kepada pembesar kerajaan Romawi, yakni Hirakl. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, masuk Islamlah, engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepada engkau dua kali lipat. Kalau engkau tidak berislam, maka seluruh rakyat kerajaan Romawi, dosa mereka di pundak engkau. Nah, selesai. Dengan begitu singkatnya, isi surat tersebut yang intinya adalah ajakan dari Rasulullah SAW kepada pembesar-pembesar kerajaan di dunia, termasuk Herakl, pemimpin kerajaan Romawi, untuk memeluk agama Islam. Karena itulah dia penasaran, siapa sih yang dimaksud dengan Nabi ini. Nah, akhirnya ada kesempatan. Oh, ternyata ada rombongan dagang dari Arab, dari Quraisy, dari kota Makkah, yang mana kota Makkah adalah awal kemunculan 6 Nabi yang dimaksud. Akhirnya dipanggil. Jadi ini alur ceritanya demikian. Kenapa Raja Herakl memanggil rombongan dagang yang datang dari Arab? Karena hal tersebut. Pertanyaan yang paling pertama dilontarkan adalah, siapa di antara kalian yang paling dekat garis keturunannya dengan orang yang mengaku Nabi ini? Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Nah, akhirnya Abu Sufyan dia pun memberikan jawaban bahwasanya akulah yang paling dekat garis keturunan dengannya, yakni dengan orang yang mengaku Nabi tersebut. Sama-sama dari Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Abu Sufyan juga dari Quraisy. Meskipun beda kabilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, sedangkan Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Setelah mengetahui bahwasanya ternyata ada orang yang memiliki garis keturunan dekat, artinya kalau begitu orang ini tahu detail tentang seseorang yang mengaku Nabi tersebut, makanya dia panggil. Faqala, kata Raja Herakl, pembesar kerajaan Romawi, udnuh minni wa qarribu ashabahu faja'aluhum inda dhahrihi thumma qala liturjumanihi kullahum inni sa'ilun hada an hada ar-rajul fa in kadabani fakaddabu fa wallahi la'na fa in kadabani fakaddabu. Ini ucapan Raja Herakl. Kemudian kata Raja Herakl adalah, dekatkan dia, panggil dia masuk ke ruanganku, yang telah hadir juga tadi para pembesar atau pejabat teras dari kerajaan Romawi ikut hadir di majelis tersebut. Kemudian masukkan juga rombongan dagang mereka, ikutkan juga orang-orang yang bersama dia. Kemudian perhatikan tentang takdir dari Herakl. Nah, demikian, terkadang para raja-raja memiliki siasat dan taktik untuk bisa memimpin kerajaan dia, bisa mengatur rakyat dia, termasuk dalam berpolitik. Dan termasuk strategi dari Raja Herakl. Dia mengatakan bahwasanya tempatkan yang dimaksud, yakni Abu Sufyan di bagian depan. Jadi semacam persidangan, ada kursi terdakwa. Kemudian jadikan sahabat-sahabat dari Abu Sufyan atau orang-orang yang datang bersama Abu Sufyan di belakang persis pundaknya. Di belakang pundaknya. Dan dia beritahukan kepada majelis yang hadir bahwasanya, aku akan tanya kepada orang ini, yakni Abu Sufyan, hal-hal yang berkaitan dengan berita atau informasi tentang orang yang mengaku Nabi tersebut. Apabila Abu Sufyan dusta, maka kalian di belakang dia, berikan isyarat bahwasanya dia telah berdusta. Artinya kalau mereka berhadapan, kalau Abu Sufyan berhadapan dengan temannya, sahabatnya, bisa saja mungkin dia akan curang dengan cara mungkin mengedipkan mata, entah memberikan kode-kode sesuatu bahwasanya aku telah dusta, kemudian kalian menyetujui apa yang aku katakan. Tapi tidak, Raja Najasyi menjadikan Abu Sufyan di depan dan sahabatnya di belakang. Artinya mereka tidak ada kesempatan dan peluang untuk saling bersekongkol dalam menyampaikan berita yang salah atau keliru atau dusta. Dan ini taktik dari Raja Najasyi. Makanya para ulama Islam yang menceritakan atau yang mengkaji tentang peradilan juga, kenapa seorang terdakwa atau terpidana didudukkan seorang diri persis di depan hakim, tidak ada yang menemaninya. Karena seperti itu, bahwasanya dia tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk entah misalnya berbohong, dan kalau seandainya berbohong akan diketahui. Ini ucapan dari Raja Herakl, pembesar kerajaan Romawi. Kemudian ditanggapi oleh Abu Sufyan sebagai orang yang dimaksud dalam kisah ini. Fa wallahi laula al-haya'u min ayasiru alayya kadiban lakadabtu anhu. Kata Abu Sufyan, demi Allah, seandainya bukan karena rasa malu Orang-orang akan menuduh aku adalah pendusta, niscaya aku akan berdusta atas nama orang yang mengaku Nabi ini. Karena perhatikan bahwasanya Abu Sufyan ketika itu belum Islam, dia masih musyrik. Nah, kalau belum Islam masih musyrik, apalagi beberapa tahun sebelumnya terjadi peperangan gesit, terjadi pertempuran yang sengit antara Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan, berarti dia adalah musuh. Hirakal akan bertanya tentang musuh aku. Kalau begitu ini kesempatan dan peluang untuk aku berdusta, mengarang cerita. Tapi orang-orang yang di belakangku adalah orang yang kenal aku. Kalau aku berdusta, mereka akan mengetahui. Orang-orang yang di belakang aku akan mengetahui bahwasanya aku berdusta. Kalau begitu kepercayaanku hilang. Makanya dia bilang, kalau bukan karena rasa malu, ada orang-orang yang kenal dengan aku di belakang, rombongan dagangku yang sama-sama datang dari tanah Arab, Quraisy. Kalau seandainya bukan karena rasa malu, atau kalau seandainya orang-orang tidak ada, di sini aku akan berdusta. Menyampaikan kepada Raja Hirakal hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dari berita-berita kedustaan. Akan mencoreng nama dia, akan menyampaikan berita dusta dan semisalnya. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum jaminan bahwasanya hukum asal dalam ahlul batil, baik itu orang kafir, musyrik, ahlul bid'ah, hukum asalnya adalah pendusta. Jangan dipercaya. Karena pengakuan Abu Sufyan waktu itu dia masih musyrik, belum masuk memeluk agama Islam. Dia sendiri mengakui bahwasanya, kalau bukan karena rasa malu, kalau bukan karena orang di belakangku ini mengenal aku, ini saya akan berdusta atas nama orang yang mengaku Nabi ini. Dia sendiri mengakui akan hal tersebut. Ini hukum asalnya, bahwasanya orang kafir atau orang musyrik atau ahlul batil manapun, termasuk ahlul bid'ah, hukum asalnya adalah tidak dipercaya. Hukum asalnya adalah amanahnya runtuh. Jadi jangan mudah percaya dengan pelaku kebatilan. Apalagi orang kafir, apalagi orang musyrik. Mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani berdusta untuk demi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia yang tidak memiliki apa-apa di hadapan dia. Lanjut hadisnya. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabahu fikum. Nah, mulailah pertanyaan demi pertanyaan akan dilontarkan oleh Raja Hirakal, pembesar kerajaan Romawi, kepada Abu Sufyan. Yang mana dia adalah orang yang paling tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diinginkan oleh Raja Hirakal, mengorek lebih jauh siapa sih yang dimaksud dengan orang yang mengaku Nabi tersebut. Pertanyaan yang paling pertama adalah bahwa bagaimana nasab orang ini, orang yang mengaku Nabi tersebut. Pertama, dari sisi nasab keturunan. Nah, Raja Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana nasab dari orang tersebut. Kita dapatnya nanti di bagian akhir dari hadis ini bahwasanya Hirakal saudaranya, dia adalah seorang raja, dia juga memiliki ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama. Makanya hal-hal ini berkaitan dengan sifat atau ciri dari seorang nabi tentang nasab garis keturunannya. Kultu, aku memberikan jawaban. Kata Abu Sufyan, aku memberikan jawaban kepada Abu Sufyan, kepada Raja Hirakal. Huwa fina dunasabin. Dia orang yang memiliki garis keturunan yang baik, garis keturunan terhormat. Nah, dari keluarga yang terpandang, dari bapak, kakek atau nenek moyang yang juga memiliki peran di tanah Arab. Nanti orang tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakek buyut dan seterusnya, seperti Abdul Muttalib, Hasyim, adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat. Makanya karena posisi mereka, posisi misalnya Abu Talib, kemudian Abdul Muttalib, kemudian posisi Hasyim dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena posisi mereka lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut terjaga dan dipandang terhormat di kota Makkah. Nah, ini jawaban yang jujur dari Abu Sufyan. Huwa fina dunasabin. Dia adalah orang yang memiliki garis keturunan yang terpandang. Pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Raja Hirakal kepada Abu Sufyan, hal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qabla qablahu? apa yang disampaikan oleh orang ini pernah juga dikatakan oleh seseorang sebelum dia. Jadi apa disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa dakwah kepada tauhid, dakwah kepada 6 perkara-perkara kebaikan. Apa yang disampaikan kepada kalian, apakah pernah ada seseorang sebelum dia yang menyampaikan kepada kalian, atau apakah dia orang yang pertama? Apakah dia orang yang paling pertama yang menyampaikan kepada kalian tentang dakwah dia tersebut? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Hirokal kecuali ada alasannya. Artinya memiliki pengetahuan tentang pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Dan setiap jawaban sangat bermanfaat. Kultu, kata Abu Sufyan, aku katakan, jawaban yang aku berikan adalah la. Tidak ada seorang pun. Belum pernah kami dapati ajakan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan oleh seseorang sebelum dia. Jadi ini adalah orang yang paling pertama. Dan betul, karena Nabi dari bangsa Arab cuma beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut pertanyaan lain dilontarkan juga oleh Raja Hirakal. Fahal kana min abaihi min malikin, apakah pernah ada dari bapak-bapaknya, dari kakek-kakeknya, dari nenek moyangnya yang pernah menjadi seorang raja atau pemimpin? Nah, apakah ada dari pendahulu orang yang mengaku nabi ini, entah itu bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya atau nenek moyangnya, pernah menjadi pemimpin di negeri kalian atau di negeri Arab? Kultu, dijawab oleh Abu Sufyan, la, tidak pernah, tidak ada. Nah, tidak ada. Dan jawaban ini juga sangat memiliki makna yang besar menurut Hirakal. Tidak ada. Karena di kerajaan, nah, maksud kami di tanah Arab tidak ada kerajaan, yang ada adalah kabilah-kabilah. Tidak seperti negara-negara tetangga sekitar Romawi Bizantinium, di daerah Syam ada rajanya. Nah, jadi silakan dengan Kaisar, Raja Kaisar, pemimpinnya Kaisar, namanya Herakl. Pemimpin di Mesir namanya Fir'aun. Pemimpin di Habasya namanya Najasyi. Pemimpin di Persia namanya Kisra. Sedangkan di tanah Arab tidak ada raja atau tidak ada pemimpinnya, ada hanyalah kabilah-kabilah. Makanya bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang dijajah, tertindas oleh berbagai negara adidaya di sekitarnya, mulai dari Persia dan Romawi. Pertanyaan berikutnya dari Raja Hirakal kepada Abu Sufyan, pengen mengorek informasi detail tentang nabi yang keluar di 6 tanah Arab. Fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum, apakah orang-orang terpandang yang mengikuti dia atau orang-orang lemah di antara mereka? Yang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpandang atau orang lemah? Nah, orang-orang terhormat atau bahkan atau malah justru orang-orang yang rendahan. Fakultu, kata Abu Sufyan, aku katakan bal du'afa'uhum, bahkan yang ikut adalah orang-orang lemah dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, seperti contoh kecil Bilal bin Rabah atau bekas budak seperti Zaid bin Harithah atau orang-orang lemah yang lainnya seperti Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir dan keluarganya, seperti nama yang disebutkan juga Ibnu Mas'ud, hanya seorang penggembala kambing milik majikannya di kota Mekah. Aduh, orang-orang lemah. Dan itu jawaban yang jujur disampaikan oleh Abu Sufyan, bahwasanya yang mengikuti Nabi tersebut adalah orang-orang lemah. Dan lisanul hal mengatakan bahwasanya aku orang terhormat, aku tidak ikuti dia. Nah, Abu Sufyan termasuk pebisnis ulung. Dia punya bisnis yang besar, makanya di sini disebagai pemimpin perniagaan tersebut. Artinya dia termasuk orang-orang besar, dan orang-orang besar dari kalangan kota Mekah atau suku Quraisy justru tidak mengikuti nabi tersebut. Kalau pertanyaan berikutnya masih dilontarkan oleh Raja Hirakal kepada Abu Sufyan, Ayaziduna am yang kusun? Orang-orang yang mengikuti tadi dari kalangan orang-orang lemah, apakah mereka bertambah banyak atau justru malah sedikit atau justru berkurang? Ini pertanyaan berikutnya. Orang yang mengikuti Nabi tersebut, apakah setiap semakin hari semakin banyak, semakin waktu semakin bertambah atau malah justru berkurang? Qultu, aku katakan, yakni kata Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan mereka semakin banyak, semakin bertambah. Apalagi pada periode, nah ini terjadi di periode Madinah. Kejadian ini, peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian antara beliau dengan kaum Quraisy. Nah, antara tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah, peristiwa ini terjadi. Dan itu sudah berlangsung lama, semenjak awal dakwah Nabi SAW di periode Makkah. Antara 13 tambah 6 tahun, hampir 20 tahun. Dan jawaban dari Abu Sufyan bahwasanya justru pengikut Nabi SAW semakin bertambah, semakin banyak dalam kurang waktu 20 tahun terakhir ini. Nah, bertambah. Kalau lagi pertanyaan dari Abu Sufyan kepada Raja Hirokol, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyada khulafi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada seseorang yang murtad, membenci agama tersebut setelah dia pernah masuk ke dalamnya, pengikut-pengikut Nabi tersebut dalam kurun waktu terakhir ini? Apakah ada di antara mereka yang sempat murtad, meninggalkan agama? Atau keluar karena membenci agama tersebut? Qultu, kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Nah, artinya apa? Mereka tetap kokoh. Setelah masuk dalam agama tersebut, mereka adalah orang-orang yang kokoh. Mereka adalah orang-orang yang kokoh. Lagi pertanyaan berikutnya, al-muhim, pertanyaan demi pertanyaan. Sampai pada titik akhir, setelah dia puas dari pertanyaan tersebut, baru kemudian akan datang kesimpulan dari 6 pertanyaan serta jawabannya. Pertanyaan berikutnya yang dilontarkan oleh Raja Hirokal kepada Abu Sufyan, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla ayyakula maqala. Apakah kalian pernah mendapati, yakni Nabi tersebut, kalian menuduhnya bahwasanya dia pendusta sebelum dia mengucapkan ucapan dia tersebut? Sebelum Nabi SAW menyampaikan kepada kalian, wahai bangsa Arab, dakwah yang beliau dakwakan kepada kalian, apakah pernah kalian mendapati bahwasanya dia pernah berdusta? Nah, ini pun pertanyaan penting, bukan tidak ada maknanya. Pernah tidak kalian mendapati dia dusta sebelum dia menyampaikan kepada kalian apa yang dia sampaikan berupa syariat? Abu Sufyan memberikan jawaban, qultu la, tidak. Tidak pernah, kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Dan inilah Nabi, Nabi tidak pernah berdusta. Nah, bahkan barakallahu fikum jami', perhatikan, musuh pun mengakui tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Nah, bahkan masih sengit pertikaian antara Abu Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dia mengakui bahwasanya tidak. Dan ini semua disampaikan adalah dalam bentuk kejujuran. Dia tidak berani, karena kalau dia dusta, ada orang-orang yang akan menuding dia di belakang, dari sahabat-sahabat dia, teman-teman dia, satu rombongan. Dia kayak ikut ke negeri Syam. Nah, dia memberikan jawaban dengan jujur, tidak. Dia adalah orang yang jujur, tidak pernah dusta. Kami tidak pernah mendapati kedustaan. Ini diakui oleh musuh. Pertanyaan berikutnya dari Raja Hirokal kepada Abu Sufyan, fahal yaqdir, apakah dia pernah curang? Apakah dia pernah curang, melakukan tipu daya, tipu muslihat, tidak adil dan semisal itu? Nah, qultu, kata aku, kata Abu Sufyan memberikan jawaban kepada pertanyaan Raja Hirokal, la, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Nah, kata Abu Sufyan, aku berikan jawaban adalah, tidak, dia tidak pernah curang. Bahkan sekarang ini kami sedang berada pada masa kesepakatan perjanjian, dan kami tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, artinya kami melakukan perjalanan ini sebenarnya di atas kesepakatan. karena perjalanan niaga kami dari Mekah menuju ke Syam, ke tempat kejadian ini berlangsung, akan melewati depan gerbang kota Madinah. Dan biasanya sebelum terjadi perjanjian, kesepakatan perdamaian tersebut sering dihadang. Terbukti pada perang Badar tahun ke-2 Hijriah. Terulang lagi pada tahun ke-3 Hijriah di perang Uhud. Nah, kalau tidak ada perjanjian perdamaian tersebut, tidak mungkin kami bisa lolos sampai ke Taib, negeri Syam, untuk melakukan perniagaan ini. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Artinya apa? Beliau tidak curang, tetap menepati janji dan kesepakatan beliau dalam perjanjian yang telah beliau lakukan dengan kaum Quraisy. Dan ini semuanya adalah jawaban-jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur dari Naam Hirokal atau Naam Suqabi dari Abu Sufyan, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Hirokal. Dan dia sendiri mengakui, Abu Sufyan sendiri mengakui, aku tidak bisa untuk Nah, kalau bukan karena rasa malu, saya akan berdusta. Apalagi orang ini adalah yakni yang ditanya, orang yang diinterogasi. Atau Naam, yang berkaitan dengan interogasi adalah orang sebenarnya musuhku. Yani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kata Abu Sufyan terakhir, "Walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhihi al-kalimah." Kata Abu Sufyan, bahwa saya tidak memungkinkan bagi aku untuk memasukkan beberapa kalimat selain apa yang aku telah sebutkan ini. Pertanyaan, apa yang disampaikan berupa pertanyaan, dia jawab dengan singkat dan jujur. Dan dia tidak tambahkan selain daripada Naam apa yang ditanyakan. Dia tidak menambahkan yang lain. Ungkapan ini sebagai pembenaran akan ungkapan di depan bahwasanya kalau bukan karena rasa malu, niscaya aku akan berdusta. Nah, jawaban yang aku telah berikan tadi, aku ceritakan kepada engkau wahai Ibnu Abbas, karena lu ceritanya demikian. Nah, di sini diceritakan kepada Ibnu Abbas, yakni setelah Islamnya. Naam, aku tidak tambahkan yang lain. Inilah jawaban kejujuran dari aku. Lagi masih ada pertanyaan demi pertanyaan dari Raja Hirokal kepada Abu Sufyan. Kalau kata Hirokal, fahal qatal tumuhu, apakah kalian memerangi dia? Apakah ada pertempuran, peperangan antara kalian dengan mereka, yakni dengan Nabi tersebut? Kuntu Naam, aku katakan iya. Karena pada tahun ini, entah tahun ke-6 atau tahun ke-7, telah terjadi beberapa pertempuran sebelumnya. Tahun ke-2 terjadi perang Badar. Nah, setahun setelahnya tahun ketiga terjadi perang Uhud juga antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum kufar Quraisy. Kemudian terulang lagi pada tahun ke-5, namun di situ terjadi beberapa pasukan gabungan antara kaum Quraisy, masuk di dalamnya juga Yahudi Khaybar, masuk juga di dalamnya 6 kaum Badui Arab dari Bani Ghutafan, Bani Hawazin. Artinya tahun demi tahun sampai pada tahun ini, nah, terjadi peperangan antara kita, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan Quraisy. Lagi pertanyaan berikutnya dari Raja Hirokal. Kaifakana kita lukum iya, bagaimana keadaan peperangan kalian dengan dia, dengan Nabi tersebut? Hasil perangnya seperti apa? Siapa yang mendominasi dari hasil peperangan tersebut? Kuntu, aku katakan, yang dikata Abu Sufyan, alharbu bainana wa bainahu sujalun yanalu minna wa nanalu minhu. Nah, kata Abu Sufyan memberikan jawaban bahwasanya terjadi peperangan antara kita silih berganti, terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Nah, dan itu jujur. Peperangan yang pertama di Badar, pertempuran pertama kali yang dahsyat antara kaum kufar Quraisy dengan pasukan persahabat kaum muslimun, kemenangan berada di tangan kaum muslimun. Nah, di perang Badar 70 orang meninggal, 70 orang tertawan, yang lainnya pulang lari kocar-kacir. Demikian juga di perang Uhud kebalikannya. Wainah yang terjadi adalah Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan sebenarnya yang terjadi di perang Uhud adalah seri, derau. Nah, hanya saja karena korban berjatuhan banyak dari pihak kaum muslimun, termasuk para kesatria kaum muslimun seperti Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mati terbunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga hasil dari peperangan tersebut, beliau mendapati beberapa luka. Nah, dahi beliau terkena benda tumpul, akhirnya mengucurkan darah. Gigi seri beliau bagian depan juga ikut patah karena masuknya anak panah. Nah, artinya apa? Kaum musyrikun menganggap mereka menang. Mereka menang karena hampir nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaris terbunuh ketika itu. Artinya, perang Badar kaum muslimun menang. Perang Uhud para musyrikun kaum Quraisy menang. Terjadi lagi di perang, satu tahun setelahnya pada tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq lagi kaum musyrikun kalah. Jadi perang terjadi antara kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Itu maksud dari ucapannya Abu Sufyan, Naam al-harbu bainana wa bainahu sujal, atau sijal, yanalu minna wa nanalu minhu. Naam, sudah berakhir waktu. Naam, insyaAllah lanjutan dari kisah tentang Raja Hirokal, insyaAllah kita akan baca pada lain waktu. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.